إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جمع جمع رحمني ورحمكم الله. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang terus melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan kepada kita. Dan semoga kesehatan ini terus dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan rahmat, dan bulan pembebasan dari neraka yang akan datang kepada kita sebentar lagi bulan tersebut. Salawat dan salam mari kita banyak ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Taala berkenan melimpahkannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Taala dengan seluruh kemampuan dan tenaganya, telah menasihati umatnya dan membimbing mereka menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Semoga beliau mendapatkan balasan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang penting kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan Al-Quran, bulan yang di sana dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Taala, bulan yang di sana ditutup pintu-pintu neraka, yang merupakan kesempatan emas dari Allah Subhanahu wa Taala yang diberikan kepada kita. Kita ketahui bahwa umur Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkisar antara 60 dan 70 tahun. Umur yang sangat pendek apabila kita bandingkan dengan umur umat-umat sebelumnya. Kita tahu Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Taala 1000 tahun kurang 50, yaitu 950 tahun. Itu dakwah beliau. Dari situ kita bisa mengetahui bagaimana umur Nabi Nuh dan umatnya. Kita juga membaca sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam khitan dalam umur 80 tahun. Itu semua menandakan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita bahwa umur umat-umat terdahulu jauh lebih panjang daripada umur umat Muhammadiyah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun demikian Allah Subhanahu wa Taala yang telah menentukan bahwa umat Nabi Muhammad adalah afdalul umat, umat yang paling baik. Meskipun pada kenyataannya hidup mereka di dunia hanya 60 sampai 70 tahun, rata-ratanya demikian. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan banyak kesempatan kepada mereka untuk bisa dipergunakan kesempatan itu dalam amal soleh, sehingga mereka bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya dari sisi amal soleh ketika benar-benar mereka menggunakan kesempatan-kesempatan yang baik itu. Di antara kesempatan itu adalah bulan Ramadhan. Di sana ada Lailatul Qadar yang kita ketahui bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu bahwa orang yang mengamalkan amal saleh di malam tersebut, salatul lail, qiraatul Quran, shadaqah, zikir-zikir yang dia baca, beribadah dengan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan suntikan umur, mendapatkan bonus tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahunan. Demikian juga kesempatan-kesempatan yang lain. Dan untuk menyongsong datangnya, menyambut datangnya bulan yang penuh berkah tersebut, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri dengan iman yang kuat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha diceritakan bahwasanya beliau di bulan Sya'ban ini hampir berpuasa penuh sebulan utuh. Demikian persiapan beliau. Kita mempersiapkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari larangan terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kesyirikan. Sehingga ketika datang bulan Ramadan, benar-benar dari dalam hati kita bergembira mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan tersebut. Maka ingatlah wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya yang disebut pada surat Luqman ayat ke-13. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia menasihati anak tersebut, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Syirik yaitu menunjukkan suatu bentuk ibadah, meniatkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Salat yang semestinya dilaksanakan lillahi ta'ala, namun ketika orang melakukan itu untuk siapa yang dia agungkan selain Allah, apakah wali-wali yang sudah meninggal atau yang lainnya, maka itu merupakan syirkun akbar, syirik besar yang akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Bernazar yang merupakan ibadah, kalau ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seorang bernazar untuk menjaga pohon beringin, untuk menjaga batu besar, untuk penghuni kuburan yang dikeramatkan, maka itu adalah syirkun akbar, syirik besar yang akan mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam, dari agama Islam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti dari semua ibadah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a huwa al-ibadah, doa adalah ibadah. Semua doa intinya adalah ibadah kepada Allah. Semua ibadah intinya adalah doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Azza wa Jalla pun menegaskan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, jangan maka janganlah kalian menyeru kepada seseorang bersama Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam bentuk kesyirikan kita harus pelajari agar kita bisa menghindarkannya. Jangan menjadi seperti sebagian orang yang cuek bebek, tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberitahu tentang dosa-dosa, tentang kesyirikan, tentang bid'ah-bid'ah, kemudian dia marah, dia tutup telinga. Jangan demikian. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala pelakunya belum bertaubat sampai datang ajal kepadanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukan sesuatu dengannya, dan akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Nabi Ibrahim yang mematahkan berhala-berhala yang disembah di zamannya, yang menunjukkan bahwa akidah beliau begitu kuat. Namun kita dapat di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana dalam surat Ibrahim, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan hindarkanlah aku serta anak keturunanku dari menyembah berhala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengajarkan kepada kita doa agar kita dihindarkan dari kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inna na'udzubika atau inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari mempersekutukan dengan-Mu sesuatu yang tidak aku ketahui. Sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau, ya Allah, jangan sampai aku berbuat syirik mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang aku ketahui. Dan aku mohon ampun kepada Engkau, ya Allah, dari apa yang tidak aku ketahui. Nabi kita mengajarkan demikian. Kalau kita mengetahui sesuatu merupakan bentuk kesyirikan, sebagaimana banyak dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan mendekati bulan Ramadan. Mendekati bulan Ramadan, banyak orang mengkhususkan ziarah-ziarah kubur. Apa yang mereka lakukan di kuburan-kuburan tersebut? Bukannya melakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan salam dan mendoakan orang yang sudah di dalam kuburan agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dia lakukan. Dia ziarah kubur dalam keadaan meyakini kalau dia tidak datang nanti di menjadi orang yang kualat, tidak mendapatkan berkah. Takut dari siapa yang ada di dalam kuburan kalau dia tidak datang menziarahi kuburannya padahal sudah dekat bulan Ramadan. Padahal mengkhususkan ziarah di waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu, keadaan-keadaan tertentu, itu suatu bid'ah. Ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah secara mutlak, kapan saja, di mana saja, dan bahkan dengan ketentuan tidak boleh bepergian secara khusus untuk berziarah kubur. La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh orang mengencangkan beban bekal perjalanan kecuali menuju tiga masjid, masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Jadi orang menata perbekalan untuk berziarah. Mungkin ada, kalau di Jawa wali 9, kalau di Bali ada wali 7, bahkan ada 13. Dan sekarang pun banyak diziarahi orang-orang dari Jawa. Maka itu adalah pertama merupakan ziarah bid'ah, ziarah bid'ah, yaitu terjadi tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi dengan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Orang datang ke kuburan Sunan Ampel di Surabaya, kemudian di sana juru kuncinya mengatakan ini air sama dengan air zam-zam, kemudian dia mengambilnya meyakini ini akan menyembuhkan. Bahkan kemudian ada juga yang meyakini mengambil tanahnya akan menjadi penyembuh selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, itu semua adalah keyakinan-keyakinan yang fatal, kesalahan-kesalahan yang besar. Seorang muslim harus memahaminya sehingga tidak terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kuburan Sunan Gunung Jati dan dipropaganda sedemikian rupa oleh para juru kunci yang ada di sana, katanya ini sampah-sampah barokah, maka pulang dari sana membawa setumpuk sampah karena dianggap berkah, mungkin dicantolkan, diletakkan di tempat perdagangannya, di tokonya, di kiosnya, di bedaknya, di pasar, maka akan menjadi pelaris. Na'udzubillah. Meyakini suatu manfaat dari selain Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kesyirikan. Na'udzubillah. Kita harus berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dan harus menjauhinya. Luqman al-Hakim, seorang yang bijak, yang sayang kepada anaknya, memberikan nasihat, ya bunayya, wahai anakku, panggilan yang lembut. Demikianlah orang ketika memberi nasihat semestinya membuka hati dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau berbuat syirik, jangan meniatkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, jangan mengagungkan selain Allah, jangan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah semestinya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ditujukan kepada selain Allah berarti dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah yang semestinya ditujukan kepada Zat yang Maha Sempurna dari semua sisi, Zat yang bisa melindungi, Zat yang bisa memberikan manfaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian diarahkan, ditujukan kepada selain Allah yang sama dengan kita dari sisi bahwa dia juga makhluk yang banyak kelemahannya. Apalagi mereka yang sudah berada di dalam kuburan. Kalaupun seandainya mereka adalah orang-orang yang baik, mereka senantiasa menanti doa-doa dari orang yang masih hidup. Handai tolannya, anak-anak keturunannya, sahabat-sahabatnya, sesama muslim. Mereka menanti doa agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kalau seandainya mereka tidak punya dosa, maka doa itu diarahkan, diwujudkan menjadi pahala bagi mereka yang akan meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang-orang yang diagungkan, dikeramatkan itu dahulu mereka diketahui oleh Allah, mereka adalah orang yang baik. Apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang fasik. Banyak terjadi kuburan-kuburan dikeramatkan, padahal orang yang kau asal muasal dari kuburan tersebut mengetahui bahwa yang dikubur situ justru sebelumnya ketika mereka dulu hidup di dunia adalah orang yang sangat nakal. banyak kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syaitan memberikan mimpi-mimpi. Syaitan menggoda para juru kunci dan orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan pribadi sehingga sedemikian rupa terjadi pengagungan terhadap kuburan. Mereka disiksa di dalam kuburan kalau seandainya bukan orang yang saleh. Mereka sangat membutuhkan doa dari orang-orang yang baik, yang di dunia, yang masih hidup, sehingga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, malah dimintai syafaat, dimintai perlindungan dan sebagainya. Itu suatu fakta yang terbalik, yang disebabkan karena kejahilan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جمع جمع رحمني ورحمكم الله. Memang ketika orang tidak tahu betapa bahayanya sesuatu, dia tidak akan takut terhadapnya. Namun ketika dia tahu betapa besar bahaya dari sesuatu tersebut, maka dia akan berusaha menghindarkan diri darinya dan takut terhadapnya. Maka di sini kita lihat para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in. Ketika turun ayat 82 dari surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulm, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami dari ayat itu bahwa syarat untuk mendapatkan keamanan dan hidayah adalah bebas, bersih dari kezaliman. Maka dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lemas tersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, ayyuna la yadhlimu nafsah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri, wahai Rasulullah. Mereka faham bahwa mereka manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lemas badan mereka karena khawatir tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jaminan keamanan dari neraka Allah azza wa jalla di hari kiamat nanti, atau jaminan keamanan dari dikekalkan di dalam neraka. Mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat 82 dari surat Al-An'am tersebut, minta penjelasan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan merupakan bentuk kekhawatiran yang besar dari mereka karena mereka orang-orang yang faham dan orang-orang yang baik. Maka Nabi pun memberikan penjelasan yang menyejukkan dada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alam tasma'u ma qala al-'abdu shalih, belumkah kalian mendengar apa yang telah dikatakan oleh seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman al-Hakim, yang kita baca ayatnya ini tadi, ayat 13 dari surat Luqman. Inna syirka la zulmun azim, bahwasannya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Artinya apa? Bahwasannya kezaliman yang dimaksud pada ayat 82 dari surat Al-An'am adalah kesyirikan. Sehingga ayat tadi, ayat 82 dari surat Al-An'am bermakna, orang yang beriman dan tidak menyampuri imannya dengan kesyirikan. Maka merekalah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis itu menunjukkan bahayanya kesyirikan, bahwa kesyirikan itu menghilangkan keamanan. Kesyirikan itu menghilangkan hidayah. Orang yang berbuat syirik di dunia, dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan kalau kesyirikan yang dia lakukan itu syirkun akbar, maka dia akan dikekalkan di dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Meskipun dia melakukan haji, meskipun dia berpuasa, bersedekah miliaran rupiah, ketika dia melakukan kesyirikan, gugur semua amalannya. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna minal musyrikin wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat kesyirikan, maka benar-benar akan gugur, hilang semua amalanmu, dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Demikian kesyirikan menghapus dosa semuanya dan menjadikan pelakunya dalam kelompok orang-orang yang rugi, karena dia mengira telah beramal, namun pada hakikatnya amalan semuanya digugurkan, dihilangkan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla, karena dia mengambil hak Allah dan memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perkuat tauhid kita, ibadah kita, doa kita, dan mari kita jauhi semua bentuk kesyirikan, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan selainnya. Semoga dengan demikian kita menjadi manusia-manusia yang berlapang dada, menerima hidayah dan mendapatkan keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أصل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصل لنا آخرتنا التي إلينا معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا. الله أكبر. الله أكبر.